Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala Rasulul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala Manhajul Jahmiyah wa talamizihim fi asma'illah wa sifatih. Jalan atau metode Jahmiyah dan murid-murid Jahmiyah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban setiap muslim untuk meyakini nama-nama, adanya nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam bentuk yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Wifqi maja'a fi kitab sunnah bagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah termasuk dalam bagian dari beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu beriman dengan nama dan sifat Allah adalah sebuah kewajiban. Inilah keyakinan, inilah jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan kitab Allah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil, sebagai petunjuk dan sebagai referen dalam masalah ini. Yang ini merupakan kebalikan Jahmiyah dan murid-murid mereka. Siapa murid Jahmiyah? Yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Di mana Jahmiyah dan murid-muridnya mereka mengingkari nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Atau ini jalan Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka mengingkari semua nama dan sifat untuk Allah. Mengingkari semua nama dan sifat atau mengingkari semua sifat tanpa nama, atau mereka mengingkari sebagian sifat dan menerima dan meyakini sebagian sifat yang lain. Inilah Asy'ariyah, terima dengan sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat yang lain. Tahakkuman minhum, dan apa yang dilakukan oleh Asy'ariyah dengan beriman dengan sebagian sifat dan mengingkari sifat yang lain, ada sebuah tahakkum, sebuah tebak-tebakan dari mereka, sebuah penetapan tanpa dasar. Dan yang mereka jadikan sebagai referen, sebagai rujukan dalam apa yang mereka putus dalam hal ini adalah apa yang diputuskan oleh akal mereka yang cepat, akan mereka yang dangkal, atau apa yang diputuskan oleh para pemimpin kesesatan. Dan tentu faqun terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, sebagai rambu, dan orang yang menjadikan dan yang menjadikan petunjuknya adalah sampah pikiran dan sampah pikiran. Bagaimana perkataan salah satu dari mereka? Dia mengatakan kullu nasin awhama tashbihah. Semua nas, semua dalil Quran atau Sunnah yang menunjukkan makna tashbih, menyerupai Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, awilhu, maka ta'willah maknanya, selewengkan maknanya. Kalau enggak, fawil, maka serahkanlah maknanya. Warum tanziha, dan kehendakilah dengan dua sikap ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk. Ini diucapkan oleh salah seorang tokoh Asy'ariyah. Dan mengatakan semua ayat Quran dan Sunnah yang ini dianggap itu payung makhluk, maka sikapilah dengan salah satu dari dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan cara takwil, menyelewengkan maknanya. Allah mengatakan punya tangan, jangan diartikan tangan. Dan maknanya adalah nikmat, maknanya adalah kekuatan. Allah mengatakan punya wajah, jangan katakan Allah punya wajah. Itu maksud wajah adalah zat. Allah sayang, masa Allah sayang? Jangan terima kalau Allah punya sifat sayang. Kasihkan berikan makna untuknya adalah memberi pahala. Allah marah, mengetahui, lewengkan, jangan diterima apa adanya. Itu maksud marah, Allah menyiksa. Kalau tidak, maka pilihlah jalan yang kedua, yaitu tafwid. Tafwid artinya cuma mengimani satu hal saja, yaitu mengimani lafaz sifat. Imanlah kalau Allah punya sifat yadun, namun menyerahkan makna dan hakikat sifat kepada Allah. Ya, saya beriman kalau Allah punya yadun. Apa yang dimaksud dengan yadun untuk Allah? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Nabi juga baca ayatnya juga enggak tahu maksudnya. Nabi baca ayatnya juga enggak tahu maksudnya. Sahabat pada baca dan mendengar ayat ini juga enggak tahu maksudnya dan enggak ada yang tanya. Itu tafwid. Dan ini tafwidnya. Dan tafwid itu ada dua macam, ada tafwid yang sunnah dan ada tafwid yang bid'ah. Tafwid sunnah, tafwid yang ahli sunnah adalah tafwid menyerahkan kepada Allah, menyerahkan hakikat, hakikat sifat kepada Allah. Ini tafwid yang ahli sunnah. Ini tafwid yang salah. Namun mengimani makna sebagaimana apa adanya dalam bahasa. Sedangkan tafsir yang ahli bid'ah adalah tafsir dalam makna. Tafsir dalam makna. Apa makna yadun untuk Allah? Nah, sudah ditafsir. Wallahu a'lam. Tangan belum tentu. Ya enggak tahu lah. Pokoknya wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Kita cuma imannya aja. Redaksi lafaz sifat. Maka tafwid ahlul bid'ah, mereka tafwid menyerahkan makna sifat kepada Allah, makna dan hakikat sifat kepada Allah, sehingga berkaitan dengan dalil yang mengandung sifat Allah, mereka cuma mengimani satu hal saja, yaitu lafaz sifat. Berbeda dengan tafwid ahlus sunnah. Tafwid ahlus sunnah adalah tafwid untuk hakikat sifat dan mengimani maknanya sebagaimana apa adanya. Oleh karena itu Al-Sunnah mengimani dua hal berkaitan dengan masalah sifat Allah, yaitu nama sifat dan lafaz sifat dan makna sifat. Mengimani kalau Allah punya sifat yadun, dan yadun maknanya tangan. Ya tangan gimana? Ya tangan yang cocok sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia iman dua hal kalau ahlu sunnah. Tafwid ahlu sunnah itu menyebabkan ahlu sunnah mengimani dua hal, lafaz sifat dan makna sifat. Sedangkan yang diserahkan kepada Allah hanya satu hal saja, yaitu hakikat dan bentuk sifat. Dan warum tanzihah, dan maksudkanlah dengan perbuatan ini untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Di antaranya adalah mensucikan Allah dari kesukaan dengan makhluk. Untuk kita katakan niat baik semata belumlah cukup. Maka maksud al-ta'wil, demikian juga al-tafwid, maksud mereka adalah maksud yang luhur dan mulia. Mereka hendak membersihkan Allah dan memahasucikan Allah dari sifat kekurangan, memahasucikan Allah dari kesurupan dengan makhluk, namun mereka salah jalan. Maka mereka tidak mensucikan Allah namun dengan jalan sendiri dan tidak mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ta'amuluhum, inilah sikap mereka terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah nama dan sifat Allah. Mereka ngambil jalan yang pertama adalah takwil. Takwil di sini maknanya adalah memalingkan dalil-dalil ini amadrat alaihi minal ma'ani dalila, dari maknanya yang benar, yang merupakan makna-makna yang agung, dan dipalingkan menuju makna yang ditetapkan oleh akal mereka, yang merupakan pemikiran yang mandul dan pendapat yang batil. Dan segala sesuatu yang ajazat anhu ukuluhum, akal mereka tidak mampu untuk menerimanya. Makna yang akal mereka tidak mampu untuk menerimanya, maka mereka membuangnya dan meyakini kebalikan dari makna tersebut. Maka kita katakan, Maha suci engkau wahai Rabbku, betapa mulianya kedudukanmu dan betapa belas besarnya belas kasihanmu kepada hamba-hambamu. Mereka mengingkari sifat-sifat sempurna yang ketetapkan untuk dirimu, wa nu'til jalal, dan sifat-sifat keagungan yang ketetapkan untuk dirimu, dan mereka berani-beraninya menyelisihi kitabmu, dan mereka lebih mengutamakan apa yang diangan-angankan oleh akal pikiran mereka dibandingkan ayat Al-Quran yang kau turunkan, ayat yang kau turunkan dalam kitabmu. Mereka ingkari nama-namamu dan sifat-sifatmu, dan mereka ingkari kalau Al-Quran, kitabmu itu bisa jadi hujjah, adalah dalil, dan di sana ada hidayah. Mereka ingkari kalau ada hidayah dalam Al-Quran, dan mereka ingkari kalau ayat-ayat Al-Quran adalah hujjah dan dalil dalam beragama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkomentar tentang mereka ahlu ta'wil, orang yang menta'wilkan, menyelewengkan makna dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengira bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dirinya, menceritakan sifatnya dan perbuatannya dengan kalimat, dengan kata-kata, yang kata-kata yang Allah sampaikan itu makna tekstualnya adalah sebuah kebatilan dan menyerupakan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk, dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kebenaran, dan kebenaran itu malah tidak Allah ceritakan, namun Allah subhanahu wa ta'ala cuma memberi kode-kode untuk kebenaran yang Allah inginkan, namun dengan kode-kode yang sulit untuk ditangkap, dengan kode-kode yang jauh. Dan Allah memberikan isyarat, yang mengisyaratkan kebenaran yang Allah inginkan, namun dengan isyarat yang tidak jelas. Dan Allah tidak mau menegaskan kebenaran, dan yang selalu Allah tegaskan adalah kalimat yang menunjukkan penyerupaan dan penyamaan Allah dengan makhluknya. Ini adalah sebuah kebatilan. Dan Allah inginkan makhluknya agar mencapaikan pikirannya dan potensinya dan pemikirannya untuk mengotak-atik firmannya dari maknanya yang tepat dan untuk mentakwilnya, menafsirkannya, namun dengan tidak dengan penafsiran yang benar. Dan Allah tuntut supaya makhluknya mencari-cari berbagai bentuk kemungkinan makna yang kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah kemungkinan-kemungkinan yang dipaksakan. Dan itu adalah penafsiran-penafsiran yang, dan Allah minta makhluknya agar memberikan penafsiran-penafsiran. Maka sehinggalah firman-firman Allah itu asbah, lebih mendekati, lebih mirip dengan al-ghaz, lebih mirip sebuah teka-teki, wal ahadits dan kalimat-kalimat yang tidak jelas dibandingkan sebuah kalimat yang jelas. Dibandingkan dengan kalimat yang jelas dan gamblang. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya, demikian konsekuensi dari sikap ahli takwil. Allah perintahkan makhluknya untuk mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ahlahum agar merujuk, agar mengacu kepada akal pikiran mereka dan pendapat mereka dan tidak mengacu pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala inginkan dari makhluknya supaya mereka menafsirkan firman Allah, supaya mereka memahami dan menafsirkan firman Allah dengan penafsiran dan pemaknaan yang tidak mereka kenal dalam bahasa mereka dan dalam bahasa mereka, yaitu wajah diartikan sifat, marah diartikan menghukum. Ini makna yang tidak dikenal. Ya, marah itu marah, marah itu tidak menghukum, menghukum itu bukan marah, marah itu bukan menghukum. Fa'il yang diartikan memberi pahala, ini makna yang tidak dikenal. Ya, sayang itu beda dengan memberi pahala. Memberi pahala itu bukan sayang. Ma'aku terlatihi, padahal Allah mampu untuk terus terang, untuk belak-belakan terhadap makhluk menyampaikan kebenaran yang sepatutnya kebenaran tersebut disampaikan dengan terus terang, sehingga Allah Allah ringankan mereka, Allah tidak susahkan mereka dengan Allah sampaikan kata-kata yang menjerumuskan makhluk ke dalam keyakinan yang batin. Dan Allah memilih untuk tidak melakukan demikian keyakinan ahli ta'wil. Allah memilih untuk tidak terus terang menyampaikan kebenaran. Bahkan yang Allah pilih adalah Allah tempuh sebuah jalan yang jalan tersebut bukanlah jalan yang memberi petunjuk dan bukan menjelaskan kebenaran. Maka siapa yang punya keyakinan sebagaimana keyakinan di atas? Jadi adalah konsekuensi dari orang yang menyelaweng-nyelawengkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang yang punya keyakinan sebagaimana keyakinan di atas telah berburuk sangka kepada Allah taala. Bahasanya apa yang Allah firmankan itu semua adalah tasbih, yang itu merupakan kebatilan dan Allah tidak pernah menyampaikan kebenaran, namun Allah cuma memberikan kode-kode yang itu pun sulit untuk ditangkap. Allah pun cuma memberikan isyarat, isyarat yang tidak jelas tentang kebenaran yang Allah maksudkan, padahal Allah mampu untuk menjelaskannya. Nama Allah pilih untuk tidak menjelaskannya, dan Allah suka kalau makhluknya bingung dan cari-cari apa makna yang benar, apa maksudnya. Maka ini adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in qal, maka ahlu ta'wil, orang yang menyelewengkan sifat Allah Subhanahu wa taala, jika dia mengatakan Sesungguhnya Allah tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan menggunakan kata-kata yang tegas, yang kebenaran itu malah diungkapkan, bisa diungkapkan oleh dia, yaitu si ahli ta'wil dan para pendahulunya. Maka dia berarti telah memiliki praduga bahasanya Allah itu adalah ajiz, Allah itu tidak bisa apa-apa, dan Allah itu tidak kuasa. Dimana Allah tidak kuasa untuk mengungkapkan kebenaran, namun malah manusia yang pintar. Yang dimaksud marah adalah menghukum, yang dimaksud sayang itu memberi pahala, yang dimaksud wajah itu adalah zat, yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan. Ini orang malah pintar, maknanya adalah maksudnya kekuasaan, maksudnya zat dan seterusnya. Namun Allah malah tidak bisa. Kemungkinan yang kedua, orang tersebut mengatakan, orang suka menyelengkan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan sebenarnya Allah itu kuasa, Allah itu bisa menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang lugas dan jelas. Akan tetapi Allah tidak mau menjelaskan. Allah pengennya makhluknya itu bingung dan sebagian besar sesat. Wa adala anil bayan, Allah tinggalkan memberikan penjelasan dengan bahasa yang gamblang dan jelas. Allah tidak mau terserah, Allah tidak mau terus terang bila hak kebenaran yang ingin Allah sampaikan. Namun Allah pilih mayuhim, pilih kata-kata yang membuat orang itu salah faham. Bahkan bukan hanya salah faham, menjumuskan orang ke dalam kebatilan. Al-muhal yang merupakan sebuah kemustahilan dan menjumuskan orang dalam keyakinan yang tidak benar. Karena jika orang itu menerima ayat-ayat sifat apa adanya, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti keyakinan yang tidak benar. Maka orang yang punya anggapan semacam ini, Allah itu bisa menjelaskan namun tidak mau menjelaskan, maka orang ini telah berburuk sangka dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah. Orang ini berburuk sangka dan dia beranggapan bahwasanya Allah tidak sayang dengan hambanya. Karena Allah menurut keyakinan orang ini ingin hambanya bingung dan susah dan repot, tidak sayang. Kalau Allah itu sayang dengan hambanya, tentu Allah akan menjelaskan kebenaran secara lugas dan jelas. Dan mereka beranggapan bahasanya Allah itu tidak maha bijaksana, tidak menjelaskan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Manusia dibuat bingung, dibuat kontang-panting apa ini maksudnya, dibuat main tebak-tebakan dengan Allah. Ini kira-kira apa yang dimaksudkan dengan marah, dengan tangan, dengan wajah, dan seterusnya. Wamandana, dan siapa yang mengira bahasanya dia dan pendahulunya itulah yang bisa mengungkapkan kebenaran dengan bahasa yang lugas, namun Allah dan Rasulnya tidak bisa. Dan sesungguhnya petunjuk dan kebenaran ada dalam perkataan mereka, dia dan para pendahulunya, ada dalam perkataan mereka dan ungkapan mereka. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka mengambil atau berpegangan dengan zahir firman Allah itu menyebabkan seorang menjumpakan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk, artinya menyebabkan orang tersesat. Maka orang al-ta'wil berpendapat, bahkan itu mereka tegaskan sendiri bahwasanya bahwasanya berpegangan dengan makna zahir, makna tekstual dari ayat Quran itu bikin orang itu kafir dan susah. Sebagian tokoh asairah mengatakan al-akhdubi zuwahir nusus uslub, usul kufri wa dhalal. Berpegang teguh dengan makna zahir, makna tekstual dari Quran dan Sunnah, itu adalah dasar-dasar kesesatan dan dasar-dasar kekafiran. Karena petunjuk dalam perkataan manusia dan kesesatan dalam firman Allah. Maka artinya apa? Petunjuk dan hidayah dalam perkataan manusia, dan kesesatan bahkan kekafiran ada dalam firman Allah. Al-aqdu bidwahirin nusus usulul dhalal wal kufur. Sedangkan makna tekstual dari perkataan orang-orang yang bodoh dan bingung, itulah kebenaran dan petunjuk. Maka ini sungguh adalah buruk sangka yang paling buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Lukai mengatakan, siapa yang punya praduga bahasanya Allah itu tidak punya sifat mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui, tidak punya kehendak, dan tidak punya firman dan tidak berkata-kata kecuali firman yang ada dalam dirinya, itu apa? Kata batin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berkata-kata dengan seorang pun makhluk, dan Allah tidak pernah berbicara sama sekali sejak dulu sampai seterusnya, karena firman Allah itu cuma kata batin. Maka Allah tidak pernah berfirman, maka Allah tidak punya perintah dan tidak punya larangan yang harus dikerjakan. Maka sungguh orang ini telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia beranggapan firman Allah itu adalah kata batin. Ini adalah asariyah. Dan siapa yang mengira bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas langit sana, dan siapa yang mengira bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas arsy, sehingga Allah itu terpisah dengan makhluknya, dan siapa yang mengira bahasanya hubungan antara zat Allah dengan arsy itu sebagaimana hubungan zat Allah dengan jagat raya yang paling bawah, maka dia telah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan buruk sangka yang paling jelek dan paling buruk. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Wa ya'ni, dan Ibnul Qayyim memaksudkan dengan kalimat tersebut, dengan kata-kata beliau ini, adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat sempurna yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan mereka, orang-orang yang mencari sifat sempurna bagi Allah, adalah Jahmiyah, Mu'tazilah dan As'ariyah. Dan satu hal yang telah dimaklumi, bahasanya siapa saja mengingkari sifat sempurna untuk Allah, maka berarti dia menetapkan kebalikan dari sifat sempurna tersebut, yaitu merupakan sifat-sifat kekurangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim setinggi-tingginya. Jika orang itu berkeyakinan Allah tidak mendengar, tidak melihat, apa maknanya? Bisu tuli kan? Mungkinkah orang itu tidak mendengar dan tidak mendengar namun tidak tuli, tidak bisa bicara namun juga tidak bisu? Mungkin. Ini cuma dua kemungkinan. Ini antara mendengar dengan tuli itu adalah dua sifat yang saling menggantikan. Kalau tidak mendengar ya tuli, kalau tuli ya tidak mendengar. Kalau tidak mendengar berarti tuli, kalau tidak tuli berarti mendengar. Adakah yang netral? Mendengar tidak, tuli juga tidak. Enggak bisa dibayangkan sifat netral antara tidak mendengar dengan tuli, tidak melihat dengan buta. Sifat Allah itu ya mendengar tidak, melihat tidak, buta juga tidak. Setengah-setengah lah. Ini dua sifat yang saling menggantikan, enggak mungkin. Enggak mungkin orang yang mengingkari sifat sempurna, kemudian berarti dia tidak menetapkan sifat keburukan untuk Allah. Sumayalzam, kemudian konsekuensi daripada hal ini, maka mereka orang-orang yang sesat itu lebih tahu tentang Allah dan apa yang layak untuk Allah dibandingkan Allah itu sendiri. Karena mereka berani-beraninya mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan mereka berani-beraninya beranggapan bahwasanya sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu sifat yang tidak layak dan tidak pantas untuk Allah. Manakah kesesatan yang lebih besar daripada kesesatan semacam ini? Dan manakah sikap lancang kepada Allah yang lebih keterlaluan dari lancang semacam ini? Ya Allah, engkau tidak punya sifat marah. Enggak cocok engkau marah ya Allah. Marah itu sifatku makhluk. Sifat kami manusia. Ya Allah, engkau jangan ngerebut sifat kami. Sifat kami itu marah. Engkau enggak boleh marah. Marah maksudnya memukul. Ya Allah, engkau tidak boleh punya mata. Mata itu sifat makhluk. Kalau kamu punya sifat mata, kamu ngerebut sifat kami ya Allah. Enggak cocok untuk punya sifat mata. Yang cocok, yang dimaksud dengan mata adalah tahu. Dan kita katakan, tahu juga sifatnya makhluk. Tahu juga sifatnya makhluk. Menghukum juga sifatnya makhluk. Menghukum juga sifatnya makhluk. Ketika orang itu tidak menerima Allah punya sifat marah dan mengatakan marah artinya menghukum, supaya dengan itu Allah tidak mirip dan tidak serupa dengan makhluk, kita katakan makhluk juga punya sifat menghukum dan mengetahui juga sifat makhluk. Maka orang itu tidak bisa konsekuensi untuk mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengingkar semua sifat Allah. Kalau cuma setengah-setengah, maka dia akan jadi manusia yang kontradiksi. Dia mengatakan Allah itu tidak punya sifat marah, karena kalau Allah punya sifat marah, maka ini Allah serupa dengan makhluk. Yang dimaksud marah adalah menghukum. Nah, kita katakan menghukum juga sifat makhluk. Maka menolak Allah punya sifat tangan, punya tangan. Yang dimaksud tangan adalah kuasa. Supaya, karena kalau kita tetapkan Allah punya tangan, maka Allah serupa dengan makhluk. Supaya Allah tidak serupa dengan makhluk, kita katakan yang dimaksud dengan tangan adalah memberi nikmat, nikmat atau kuasa. Maka kita katakan memberi nikmat juga sifat makhluk, berkuasa juga sifat makhluk. Kenapa kamu terima sifat makhluk yang ini dan kamu tidak terima sifat makhluk yang itu? Apa parameternya? Sifat makhluk mana yang diterima, yang dipakai, dan sifat makhluk yang tidak dipakai? Maka tidak punya parameter. Parameternya cuma pantas-pantas saja. Tidak pantas. Kalau yang ini tidak pantas, siapa ini agak-agak pantas? Wayalzam, dan konsekuensi dari hal itu juga adalah berarti mereka itu lebih pintar tentang Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat-sifat ini untuk Allah, sedangkan mereka mengingkari sifat-sifat tersebut dan mereka mengatakan sifat-sifatnya adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka kesesatan manakah yang lebih besar daripada kesesatan ini seandainya mereka menggunakan akal pikiran? Dan bagaimanakah mungkin mereka-mereka orang-orang yang bodoh dan sesat itu lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi ilma, dan makhluk itu tidaklah bisa, pengetahuan makhluk tidaklah bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. di tafsir jalan lain yang dimaksud dengan Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka adalah min umurul akhirah, itu perkara-perkara yang belum terjadi, itu perkara akhirat. Dan Allah mengetahui apa yang di belakang makhluk, maknanya adalah min umurul dunia, adalah perkara-perkara dunia yang telah terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang belum terjadi dan apa yang telah terjadi. Dan sedangkan makhluk, dia tidak mengetahui sedikit pun tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah, kecuali yang Allah beritahukan kepada makhluk. Dan tidak ada satupun makhluk yang lebih tahu tentang Allah dan lebih mengetahui tentang apakah yang menjadi hak Allah, yang pantas bagi Allah, dibandingkan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jika demikian mengerikannya konsekuensi dari sikap orang yang tidak menerima sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa-bisanya mereka demikian? Padahal demikian buruk konsekuensinya, kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya, buruk sangka kepada Allah dan Rasulnya, sok lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya. Maka jawabannya, innalladzi hamala jahmiyah, sesungguhnya faktor yang mendorong Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka untuk mengingkari sifat-sifat Allah adalah karena kebodohan mereka terhadap Allah dan karena salah paham mereka atau karena jeleknya pemahaman mereka. Karena mereka mengira yalzam, konsekuensi dari menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan sifat yang Allah ditetapkan oleh Rasulnya, konsekuensinya adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hal ini disebabkan mereka melihat sifat-sifat ini ada dan dimiliki oleh makhluk dan mereka tidak bisa membedakan sifat Khalik, sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan mereka tidaklah bisa memahami sifat Allah kecuali sifat makhluk yang mereka pahami. Mereka tidak paham bahasanya yang namanya sifat Allah, sifat Khalik itu adalah sifat yang khusus untuk Allah, yang cocok untuk Allah. Sedangkan yang namanya sifat makhluk ada sifat yang khusus untuk makhluk dan cocok untuk makhluk, dan tidak ada keserupaan, kesamaan antara sifat Khalik dan sifat makhluk. Sebagaimana tidak ada keserupaan dan kemiripan antara zat Khalik dan zat makhluk. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai', tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menetapkan kalau dirinya punya sifat mendengar dan melihat, dan Allah ingkari kalau ada satu makhluk yang serupa dengan Allah. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahasanya menetapkan sifat itu tidaklah mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Inilah kaidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di atasnya. Nah, jalanin kaidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah menetapkan nama dan sifat untuk Allah. Mereka tetapkan untuk Allah semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Bila tafsir dan Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa sifat-sifat Allah tersebut tidaklah sama dengan sifat makhluk, dan mereka sucikan Allah dari sifat-sifat yang Allah bersihkan dirinya dari sifat tersebut. Ya, di antara sifat yang Allah bersihkan dari dirinya adalah sifat keserupaan dengan makhluk. Maka Allah bersihkan dirinya dari sifat keserupaan dengan makhluk, namun kita bersihkan sifat Allah dengan kesupaan dengan makhluk ini tidaklah menyebabkan kita ta'til tidaklah menyebabkan ahlu sunnah mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Jahmiyah dan orang dan para murid-murid mereka, yaitu Mu'tazilah dan As'ariyah, maka mereka membangun mazhab mereka di atas kaidah yang batil, yang kaidah tersebut adalah kaidah yang mereka buat sendiri, min ing diangkutin dari diri mereka sendiri, yaitu mereka punya kaidah bahasanya meyakini dan menetapkan sifat itu menyebabkan menyerupakan Allah, menyebabkan kita menyerupakan Allah. Oleh karena itu yalzam konsekuensinya hiyalah konsekuensi terhadap nas-nas yang ada. Hayalan nusus terhadap nas-nas yang ada tentang masalah nama dan sifat Allah, maka konsekuensinya adalah memilih satu dari dua hal. Yang pertama adalah nas-nas tersebut dari tersebut ditakwil, diselewengkan dari makna zahirnya, makna tekstualnya. Kemungkinan yang kedua adalah dipasrahkan, maknanya itu dipasrahkan kepada Allah diiringi dengan keyakinan bahasanya makna zahirnya itu bukanlah yang Allah inginkan. Maka mereka, kalau mereka tafsir mengatakan apa ya tentu Allah, maknanya wa alam, apakah maknanya tangan? Yang jelas bukan tangan, yang jelas bukan tangan. Kenapa? Ma'itiqad anna zahiraha ghairu wa murad, diiringi dengan keyakinan bahasanya makna zahir itu bukanlah yang diinginkan. Maka mereka ahlu tafwid menyatakan kami beriman kalau Allah punya yadun, yang yadun dalam bahasa maknanya tangan. Dan apa yang dimaksud dengan yadun? Mereka katakan wallahu a'lam. Jika kita tanya adakah kemungkinan kalau maknanya adalah tangan, tidak ada kemungkinan 1%, tidak ada kemungkinan 1%. Yang jelas bukan tangan, namun sesuatu yang lain yang hanya Allah yang tahu, dan ada tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui. Sampai-sampai Nabi pun tidak tahu, dan para sahabat pun membacanya juga tidak dong dan tidak tahu. Oleh karena itu ahlu tafwid itu disebut oleh para ulama dengan ahlu tajhid, orang yang membodoh-bodohkan. Itu maksudnya apa? Membodoh-bodohkan Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat itu, Nabi itu mengatakan innallaha yanzil ila sama'id dunya, Allah itu yanzil, dan Nabi itu tidak tahu apa yang dimaksud dengan yanzil, ya Allah itu turun ke langit dunia. Pada saat seperti malam yang terakhir, nah ketika Nabi mengatakan sunya Allah itu yanzil ila sama'id dunya, Al-Tafid mengatakan itu tidak tahu, Nabi juga tidak tahu yanzil itu apa maksudnya. Mereka beriman bahasanya Allah punya sifat yanzil, nuzul. Namun apa makna nuzul? Mereka katakan wallahu a'lam. Adakah kemungkinan kalau makna nuzul itu turun? Tidak ada kemungkinan. Makna zahir bukanlah yang digandaki. Yakin 100% makna zahir bukanlah yang digandaki. Kenapa Nabi tidak menjelaskan? Nabi juga tidak tahu. Nabi kok ngomong demikian? Ya Nabi ngomong aja demikian. Karena itu Allah untuk mengatakan demikian, apa Nabi juga tidak tahu yang jelas maknanya apa. Sahabat tahu nggak? Sahabat mendengar hadis ini dan dia juga tidak tahu. Sahabat mendengar hadis ini dan juga tidak tahu, dan juga tidak tanya yang jelas maknanya apa. Maka mereka dengan keyakinan tauhid ini, maka mereka membodoh-bodohkan Allah, membodoh-bodohkan Nabi SAW, Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu ahlu tauhid digelar oleh para ulama Islam Jami'ah dan yang lainnya adalah ahlu tajhid. orang yang membodoh-bodohkan Rasul dan para sahabat. Maka inilah sikap yang kedua. Sikap yang pertama ditakwil, diselewengkan maknanya. Sikap yang kedua adalah diserahkan maknanya kepada Allah, namun dengan keyakinan bahasanya makna zahir itu bukanlah makna yang diinginkan dan dimaksudkan. Oleh karena itu maka salah seorang ulama mereka, yaitu As'ariyah, yang membuat nazam, membuat syair tentang akidah As'ariyah, dia mengatakan kullu nafsin awhamat tasbiha awilhu aw fawwid wa hum tasbiha. Maksudin kau wahai Rabbku dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang mengingkar sifat-sifatmu, uluwan kabira, adalah zat yang maha tinggi setinggi-tingginya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kebenaran melalui lisan orang yang membuat syair ini. Kita lihat penyair As'ari ini mengatakan segala nas auham yang menimbulkan waham. Waham itu salah paham, yang bisa menimbulkan salah paham, yang menimbulkan orang, menyebabkan orang salah paham dan memahaminya sebagai tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka penyair ini menjelaskan bahasanya madhab mereka, akidah mereka itu dibangun di atas waham, tidak dibangun di atas kebenaran. Yaitu mereka punya pemahaman, mereka punya salah paham bahasanya nas-nas ini, nas-nas Quran dan Sunnah itu menunjukkan makna tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Farahu, maka pergilah mereka yu'awilunaha, lalu mereka menta'wilkan dia. Maka apakah salah paham wahai hamba-hamba Allah itu bisa digunakan untuk menentang nas-nas dan dibangun di atasnya akidah yang benar? Sehingga yang namanya waham itu derajat minimal, statusnya adalah praduga. Ini adalah praduga yang lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang praduga yang lemah, fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya praduga yang lemah, ingat ini bukan don kuat, namun ini don yang lemah. Sesungguhnya praduga yang lemah itu tidak bisa melawan, tidak bisa digunakan untuk menolak kebenaran, yaitu nusus Al-Quran dan Sunnah syai'ah sedikit. Tidak bisa awak beralasan dengan praduga yang sangat-sangat lemah untuk menolak kebenaran, yaitu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka judul bab ini diberi judul bab oleh penulis dengan jalan Ahlus Sunnah, jalan Jahmiyah dan murid-murid mereka dalam berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Jalan mereka cuma dua, artinya penjelasan jalan mereka itu dua, manhaj mereka dua. Ya. Itu kalau mereka tidak mengambil jalan takwil, ya, mentakwilkan, menyelewengkan makna-makna sifat dari makna yang benar kepada makna yang batin, maka yang itu adalah mereka mengambil jalan tafwid, namun ingat tafwidnya adalah tafwid bid'ah dan bukan tafwid sunnah. Dan kenapa mereka mengambil dua jalan tersebut? Mengapa mereka mengambil dua jalan ini? Bagaimana dijelaskan oleh penulis di awal pasal, Sebab mereka mengambil dua jalan ini, itu bukan sebab dari Jahmiyah, As'ariyah, Mu'tazilah mengambil dua jalan ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah, itu bukan karena tuntutan dalil. Bukan karena tuntutan dalil, akan tetapi karena tuntutan akal. Mereka jadikan referen, mereka jadikan tolak ukur, yang mereka jadikan acuan dalam mengimani nama dan sifat Allah adalah pemahaman akal mereka yang cepat dan jangkau. Maka mereka mengambil jalan yang keliru ini, itu bukan karena tuntutan dalil. Ini mereka dapat dalil semacam ini, kemudian ya, maka konsekuensinya jalan keluar dari dalil semacam ini, ya kita harus berbuat semacam ini, bukan. Mereka itu sesat bukan karena dalil, namun mereka itu sesat karena punya pemikiran sesat dulu. Jadi sebab penyimpangan mereka, penyimpangan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya, demikian juga penyimpangan seluruh ahli bid'ah, itu bukan karena mereka itu menyimpang gara-gara dalil. Akan tetapi ada di benak mereka penyimpangan, ada dalam pikiran mereka penyimpangan, pemikiran yang menyimpang. Kemudian ini pemikiran yang mereka bawa kepada dalil, akhirnya mereka mengambil jalan yang menyimpang. Mereka punya kaidah yang keliru dulu, kaidah keliru yang ada di benak mereka. Apa itu kaidah keliru yang ada di benak mereka? Mereka punya anggapan kalau menetapkan sifat untuk Allah, menetapkan sifat untuk Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kaidah, kaidah mereka. Kemudian kaidah ini dibawa kepada ayatnya gimana ini? Kita sudah punya kaidah, kita sudah punya kaidah bahasanya menetapkan sifat untuk Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun Allah katakan kalau Allah mendengar, Allah melihat. Gimana? Gimana kita menyikapi ini padahal kita punya kaidah semacam itu? Akhirnya mereka mengambil jalan keluar, jalan keluar agar kaidah mereka itu tidak tabrakan, kaidah sesat yang ada dalam benak mereka itu tidak tabrakan dengan Nas Quran dan Sunnah. Jalan keluarnya adalah takwil atau takwil. Ini adalah solusi. Ini adalah solusi agar ada kaidah, kaidah sesat yang ada di benaknya tidak tabrakan dengan teks Quran dan Sunnah. Maka ta'wil dan ta'wil itu adalah solusi. Solusi gimana supaya Nas Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah tidak tabrakan dengan pikiran mereka, dengan kaidah yang sudah dibangunkan yang ada dalam benak mereka. Nah, ini adalah jalan keluarnya. Bukanlah mereka menetapkan ta'wil, mengikuti jalan ta'wil atau ta'wil itu karena tuntutan dalil. Tidak ada dalil yang menuntut melakukan ta'wil dan untuk melakukan ta'wil, tidak ada. Ini adalah tuntutan agar Nas Quran dan Sunnah tidak bertabrakan, tidak berseberangan dengan kaidah yang telah mereka bahukan terlebih dahulu. Ini akar kesesatannya. Akar kesesatannya adalah sudah punya keyakinan, saya punya kaidah semacam ini. Saya sudah punya kaidah semacam ini. Ketika kemudian kaidah tersebut dilawan dengan dalil, ini dalil katakan demikian. Maka barulah dicarikan solusi. Takwil kita selawikan, atau kita takwil diterahkan maknanya kepada Allah dengan keyakinan penuh hati. Kalau makna bahir, bukanlah makna yang diinginkan. Kita ingat penyimpangan ahli bid'ah itu mereka menyimpang bukan karena tuntutan nafsu. Dan semua ahli bid'ah, baik yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat Allah, ataupun dalam masalah takdir, ataupun dalam masalah yang lainnya, ataupun dalam masalah firman Allah, semuanya itu berangkat dari kerusakan pemikiran, kaedah yang sudah dibabikan. Dan ini adalah kaedah yang menyimpang. Kemudian setelah itu akhirnya mereka menyikapi nas-nas Quran dan Sunnah itu dengan jalan yang menyimpang. Dan Arad, bantahan untuk orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlu Sunnah, jalan Salafus Saleh, berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Dan orang yang menyimpang dari jalan Ahlu Sunnah berkaitan dengan nama dan sifat Allah, ada dua golongan. Pertama adalah Al-Musyabihah, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, semacam kalau di masa silam Karamiyah, Muhammad bin Karam, bentuk Muhammad bin Karam. Demikian juga Mu'atilah, orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, mereka lah Jahmiyah dan Mu'tazilah serta As'ariyah. Maka orang yang menyimpang dari jalan salaf berkaitan dengan nama dan sifat Allah adalah dua kelompok besar. Kalau kita bagi dengan dua kelompok besar, maka terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk dan orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Mereka lah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan mereka tetapkan bahwa sifat Allah itu sejenis semacam dengan sifat makhluk. Oleh karena itu mereka disebut dengan musyabihah. Orang yang pertama kali punya pendapat semacam ini, yang mengatakan bahasanya Allah itu serupa dengan makhluk, sifat Allah itu serupa dengan makhluk, adalah seorang yang bernama Hisham bin Hakam Ar-Rafidi. Seorang yang bernama Hisham bin Hakam, yang dia adalah orang Ar-Rafidah, orang Syiah. Dan yang kedua adalah Bayan bin Sam'an At-Tamimi, yang dinisbatkan kepadanya satu aliran yang namanya Bayaniyah. Yang Bayaniyah ini adalah sebuah sekte min ghaliyati Syiah. Ada sekte Syiah yang ekstrim. Inilah yang pertama kali. Maka asal muasal yang pertama kali punya keyakinan tersebutnya adalah Rafidah. Maka orang yang menyerupakan Allah adalah orang yang berlebihan dalam meyakini sifat, sampai-sampai mereka masukkan dalam hal ini berbagai sifat yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yang merupakan sifat kekurangan Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Dan di antara mereka ada seorang di antara yang berkeyakinan ini musyabihah adalah Hisham bin Salim Al-Jawaliqi dan Dawud Al-Jawaribi. Dan sebab bid'ah ini, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, adalah hulu. Adalah hulu, yaitu hulu dalam isbat, hulu dalam meyakini dan menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat mendengar, namun karena meyakini Allah punya sifat mendengar itu berlebihan, sampai-sampai keyakinan mendengar sebagaimana mendengar makhluknya. Maka apa? Mereka masukkan ke dalam isbat sifat, mereka masukkan dalam sifat yang Allah miliki sifat yang Allah ingkari, yaitu keserupaan dengan makhluk. Mereka masukkan sifat yang Allah ingkari, yaitu serupa dengan makhluk, ke dalam bagian dari sifat yang Allah miliki. maka mereka masukkan sifat kekuangan, yaitu serupa dengan makhluk, ke dalam sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingkari dalam Al-Quran keserupaan dirinya dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membuat permisalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitsli syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan makhluk, serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui, di surat Maryam, apakah engkau mengetahui adanya makhluk yang semisal dengan Allah? Ini adalah kalimat tanya dan maknanya mengingkari. Jawabnya tidak ada, atau maknanya adalah menetapkan. Jawabnya tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Dan di surat Al-Ikhlas Allah katakan, walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang sekufu dan sebanding dengan Allah. Dan di surat An-Nahl Allah katakan, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Maka siapa yang menyerupakan sifat Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka sebenarnya fil haqiqah, maka sebenarnya dia tidak menyembah Allah. Dan dia menyembah sebuah berhala yang digambarkan oleh imajinasinya dan dipahat oleh pemikirannya. Oleh karena itu, maka orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia adalah bagian dari para penyembah berhala dan bukanlah penyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim An-Nuniyah mengatakan, lasna nusabbihu wasfahu bisifatina, kami ahlu sunnah tidaklah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk kecuali serupa dalam nama sifat. Tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan makhluk, kecuali keserupaan nama sifat. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Namun cuma sama namanya saja, cuma sama nama sifatnya, hakikat sifatnya berbeda. Innal musyabbiha abidul awdani, sesungguhnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah penyembah berhala. Berhala yang ada di imajinasinya, yang dia pahat dengan pikiran dan imajinasinya. Dan siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia menyerupai Nasrani yang menyembah Al-Masih Putra Maryam alaihissalam. Ibnu Qayyim mengatakan di An-Nuniyah, man masallallahu al-azim fil khalqihi fa huwa an-nasibu li musyrikin nasrani. Siapa yang memisalkan Allah, menyerupakan Allah zat yang maha agung dengan makhluknya, maka dia satu nasab dengan orang musyrik, yaitu Nasrani. Satu nasab maksudnya apa? Serupa, karena sama-sama menyembah manusia. Karena orang yang menyerupakan dengan makhluk, mereka mengatakan Allah mendengar sebagaimana mendengarnya manusia, melihat sebagaimana melihatnya manusia. Berarti sama persis dengan Nasrani yang menyembah manusia, itu Nabi Isa alaihissalam. Berkata Nu'aim bin Hamad, gurunya Al-Bukhari, semoga Allah merahmati keduanya, man sabbaha Allah bi khalqi faqad kafara, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir. Dan siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk diri, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, maka dia telah kafir. Karena tidak ada dalam sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah Ta'ala, tidak ada di dalamnya keserupaan dengan makhluk. Maka perkataan Mu'aim bin Hamad ini menunjukkan bahasanya tamtsil itu kufur dan ta'til itu kufur. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah sebuah kekafiran, kafir akbar. Dan menyerupakan mengingkari sifat adalah sebuah kekafiran, karena itu takfir, karena ini berarti mendustakan ayat. Maka dua-duanya adalah sebuah kekafiran yang pada asalnya membatalkan keislaman. Sedangkan yang menyebabkan alu tafsir dan alu taksil itu tidak sampai kita dinilai oleh para alu sunnah sebagai orang kafir, namun ahlil bid'ah, itu karena melihat maksud baik mereka. Orang yang melakukan taksil itu pada hakikatnya mendustakan ayat. Ini adalah kekafiran. Lalu kenapa kok tidak difonis sebagai orang kafir, akan tapi tidak difonis orang kafir secara umum dalam hukum am, akan tetapi difonis sebagai ahli bid'ah, ya, karena mereka punya niat yang baik. Maksud mereka dengan taktil adalah menjadikan Allah dari serupa dengan makhluk. Demikian juga, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mereka melakukan demikian karena salah paham. Dikira ketika Allah mengatakan dia mendengar, ya, mendengarnya sebagaimana mendengar makhluknya. Demikian kita baca kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang musliman yang sudah siap menikah. Calon suami saya insyaallah seorang salafi. Ya, sudah lama mengaji, beliau meminta saya jika menikah nanti untuk tidak memakai cadar karena demi kelancaran dakwah, di mana tempat tinggalnya sangat awam dan sangat bertolak belakang dengan dakwah salaf. Dan menganggap negatif orang yang bercadar, kami ingin menghindari fitnah dan tujuannya adalah demi kelancaran dakwah. Bagaimanakah hal ini? Saya baca kembali kepada kepada pendapat yang diambil oleh perempuan ini atau muslimah ini, apakah dia keyakinan bahasanya cadar itu sebuah kewajiban ataukah satu perkara yang mustahab. Jika dia berkeyakinan dan memilih pendapat bahasanya bercadar dan menutup muka itu bukan aurat dan menutupnya bukanlah sebuah kewajiban, maka seandainya dia memilih pendapat ini kemudian dia mengikuti permintaan suaminya, maka tidak masalah, karena yang namanya mustahab ya tidak wajib dilakukan. Akan tapi jika dia berkeyakinan kalau yang benar bercadar dan menutup muka itu adalah, dan muka itu adalah aurat dan bercadar adalah sebuah kewajiban, ya, maka dia tidak boleh menerima permintaan suaminya karena ini adalah maksiat menurut keyakinannya. Tidak boleh taat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia memilih pendapat yang mewajibkan, maka tidaklah dia katakan ketika masyarakat punya image yang buruk tentang orang yang bercadar, maka diubah dengan sikap. Buktikan bahasanya tidak semua orang yang bercadar itu kelakuan kosong, dan jangan digeneralisir, jangan dikebiauya. Bagaimana orang yang tidak bercadar sebagiannya juga punya image yang jelek, punya sifat yang buruk, ya, maka demikian juga orang yang bercadar, maka sebagaimana yang tidak bercadar juga ada yang demikian dan demikian, maka demikian pula yang bercadar ada yang demikian dan ada yang demikian. Maka buktikan dengan sikap kalau itu kalau dia adalah orang yang sadar namun tidak punya teman yang buruk dan tidak punya akhlak yang tercela. Seorang yang safar kemudian dia menjamak takhir salat zuhur dan asar, orang tersebut harus mendahulukan salat asar dulu lalu salat zuhur, ataukah salat zuhur dulu baru kemudian salat asar? Jawabnya wajib salat zuhur dulu baru salat asar. Jika dia melaksanakan salat asar dulu baru salat zuhur, maka asarnya tidak dihitung asar. Salat asarnya dihitung salat sunnah mutlak. Statusnya jatuhnya salat sunnah mutlak, sehingga dia baru salat zuhur, maka setelah itu dia salat lagi untuk salat asar. Ini kan dijelaskan oleh para ulama Ustaz Muhammad Suluthimin secara mubtih dan yang lain. Mohon penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Banyak sekali. Ada mendengar, ada melihat, ya, mengampuni, menyayangi, marah, ya, memiliki dua tangan, dua mata dan yang lain. Dan seterusnya. Ketika belum menikah, bukankah imam panutannya adalah orang tua? Ya benar. Tapi kenapa teman-teman saya jika saya tidak datang kajian karena disuruh orang tua mudik, lalu seperti memandang saya negatif, menganggap saya orang yang malas, mentang-mentang orang tua saya masih awam, padahal orang tua saya melarang saya datang doa atau kajian karena orang tua saya gampang kangen sama saya dan takut kalau kebanyakan di Jogja tidak pada waktu kuliah takut terkena virus apa ini. Dan orang tua ingin saya banyak di rumah, jadi bukan karena tidak boleh mengaji, tapi karena alasan di atas. Dan orang tua saya mengatakan suruh pulang karena sudah rindu pada saya dan suruh mengaji lewat internet. Berarti di rumah ada internet ya. Mengaji lewat internet, buku atau rekaman dari teman jika ketika sedang mudik. Apakah saya seorang salafi yang buruk karena tidak ikut ngaji langsung di masjid demi memenuhi panggilan orang tua untuk pulang dengan alasan di atas? Saya kasihan sama orang tua saya yang disuudoni oleh teman-teman saya. Mohon pencerahannya bagi kami semua, karena jika ada ya, muslimah yang sudah bersuami yang disuruh di rumah tidak mengaji di masjid karena suaminya tidak disuudoni, tapi kenapa orang tua saya disuudoni? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berubah kepada orang tua? Ya, jawabannya jika memang teman-temannya itu tahu alasan yang melatar belakangi saudaranya semacam ini, ya, dia tidak boleh berburuk sangka. Karena dia telah berusaha untuk ya, belajar bagaimana seharusnya dan waktu-waktu yang ada. Dan ketika ini dia dihadapkan pada dua pilihan, ya, dengan catatan dia telah belajar ilmu-ilmu yang wajib. Dengan catatan dia telah belajar pada ilmu-ilmu yang wajib, maka di sini ada mengaji, ada belajar yang hukumnya, belajar ilmu-ilmu yang sunnah, dan ada perintah orang tua yang mengikutinya adalah wajib. Apalagi orang tua mengatakan dia boleh tetap belajar lewat internet, lewat streaming. Ya, orang tua tidak melarang, maka jika teman-teman atau saudara teman-temannya dan saudaranya seiman mengutai alasannya, dia tidak punya alasan untuk berbuat salah. Dan pada asalnya kita berbaik sangka kepada seorang muslim, jangan mendahulukan berbuat salah. Kenapa dia tidak ikut belajar? Kenapa dia pulang? Oh, mungkin dia diminta orang tuanya atau yang lainnya. Itulah yang hendaknya kita dahulukan, ya, berbaik sangka kepada seorang muslim. Bagaimana dalil Ahlussunnah yang menyatakan bahasanya Ahlussunnah menetapkan makna sifat dan tidak menyerahkannya kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala memfirmankan demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia mendengar. Maka Allah mengatakan dia mendengar, makanya ada bahasa yang jelas. Ahlussunnah berkeyakinan bahasanya apa yang Allah firmankan itu ada jelas dan gamblang. Maka Allah mengatakan dirinya mendengar, maka berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Kalau kemudian dikatakan Allah mengatakan dirinya mendengar, namun Allah tidak mendengar, bukan mendengar yang dimaksudkan, maka apa yang Allah firmankan bukanlah satu hal yang jelas. Lalu apa maknanya? Ya, manusia untuk mencari ini teka-teki dari Allah. Siapa yang pintar maka dia lah ahlu sunnah. Tidak demikian. Maka dalilnya dia zahir itu sendiri. Apakah termasuk jahmi ya? Seorang yang tidak menetapkan makna sifat dikarenakan tidak tahu atau mungkin tidak mengetahui bahasa itu termasuk nama dan sifat Allah, atau tidak mengetahui terjemahannya. Bagaimana mungkin orang itu, orang yang tidak menetapkan sifat ini, bisa-bisa kita katakan dia tidak tahu? Ketika dia mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahasanya dia mendengar. Itulah Allah mendengar. Oleh karena itu maka orang yang menolak dan tidak menerima Allah itu mendengar dan tidak mau menerima makna sifat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, maka ada pada dirinya jahmiyah, ada pada dirinya sifat ta'til. Bagaimanakah hukum mencium tangan orang tua dan mertua? Tentang masalah cium tangan, ya, para ulama mengatakan bahasanya hadis-hadis marfu sampai Nabi dalam masalah ini adalah dhaif, tidak ada yang sahih, sehingga yang jadi dalil dalam masalah ini adalah asar, riwayat dari para salaf dan para sahabat, dan terdapat banyak riwayat yang riwayat dari para sahabat yang menunjukkan hal ini. Dan riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Maka berdasarkan hal ini, maka pada asalnya mencium tangan orang yang layak untuk dicium, dan mencium tangannya bukan karena dunia, bukan karena pangkat, bukan karena kezalimannya dan seterusnya, itu hukumnya diperbolehkan. Namun dengan catatan tidak jadikan kebiasaan sehingga menghilangkan yang sunnah, yaitu sekedar berjabat tangan. Surat An-Naml 40, ketika Nabi Sulaiman minta bantuan pada jin untuk memindah kursi, ini termasuk dalil dibolehkannya minta tolong dengan jin? Jawabnya tidak. Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa pindah? Siapa yang bisa pindah? Kemudian ada dua yang mengajukan diri. Yang pertama adalah jin, ifrit. Kemudian yang kedua adalah seorang manusia yang tol. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh. Maka sebagaimana pernah kita sampaikan bahasanya, Nabi Sulaiman itu menyuruh yang kuasa atas jin, ngeyel, dihukum sama Sulaiman. Oleh karena itu tidak meminta, tidak ngemis, namun memerintahkan dan memaksa. Kalau memang Nabi Sulaiman itu memerintahkan jin untuk melakukan satu hal, Nabi Sulaiman perintahkan. Jika dia membangkang, maka dia akan menghukum jin tersebut. Dan berkaitan dengan hal ini, Nabi Sulaiman tidak meminta jin tersebut. Karena yang diminta oleh Nabi Sulaiman siapa? Ketika memindah singgasananya Bilqis, yang diminta siapa? Apa jin? Ya, orang soleh kan? Yang diminta untuk oleh Nabi Sulaiman untuk membawakan kursi. Apakah wanita harus memakai kerudung hingga pantat atau lutut dengan alasan apabila duduk atau jongkok jalan walau telah menggunakan baju longgar masih tetap membentuk? Tapi bukankah itu satu hal yang alami seperti yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah cingkrang namun ketika duduk atau jongkok jadi isbal? Lalu apakah seorang perempuan yang menggunakan kerudung hingga pusar sudah longgar hanya dengan alasan ketika duduk atau berjalan lalu masih membentuk sehingga dikatakan pakainya tidak syar'i? Jawabannya berkaitan dengan masalah ini, apakah harus panjang sampai tanah ataukah tidak, ini berkaitan dengan masalah pengantin jilbab. Berkaitan dengan masalah pengantin jilbab, apakah jilbab itu berbeda dengan khimar yang terjemahkan dengan kudung, ataukah jilbab itu sama dengan khimar? Sebagian ulama berpendapat bahasanya jilbab itu berbeda dengan khimar. Ini pendapat yang dipilih oleh Sa'al-Bani di jilbab mar'ah muslimah. Bahasanya jilbab itu berbeda dengan kudung. Jilbab itu adalah pakaian panjang seperti mantel hujan yang itu menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian tersebut. Maka kalau berdasarkan pendapat ini, kurang lebih yang namanya jilbab itu adalah kudung yang lebar yang menutupi sampai kaki. Yang menutupi sampai kaki itu jilbab. Ada sedangkan khimar itu cuma menutupi kepala dan sekitar kepala. Ini jilbab menurut ulama yang mengatakan jilbab itu berbeda dengan khimar. Jilbab itu adalah satu pakaian panjang seperti kalau bahasa kita seperti jas hujan yang panjang yang menutupi seluruh tubuh dengan satu kain itu, sehingga seandainya kain itu dipakai maka sudah tertutup seluruh tubuhnya, itu jilbab. Kalau menurut definisi ini, maka jilbab gimana? Ya kudung yang panjang itu sampai kaki sampai menutupi seluruh badannya. Sekarang ada pendapat yang lain yang mengatakan jilbab yaitu khimar. Khimar itu jilbab. Tidak dibedakan antara jilbab dan khimar, sebagaimana penjelasan saya Abu Abdul Muzin Salim di buku beliau jilbab mar'ah muslimah juga. Jilbab ya khimar. Oleh karena itu orang yang pakai kudung yang cukup longgar yang menutupi mungkin setengah badannya, maka dia sudah memakai jilbab. Apakah pakaian wanita harus gelap-gelap? Sebenarnya tidak. Yang wajib adalah tidak mencolok dan tidak menarik perhatian. Tidak harus gelap. Jika ada warna yang lain, warna yang lembut, warna yang sejuk, warna yang tidak mencolok perhatian, maka itu bisa dipakai. Apakah warna yang sama antara kudung dan baju? Juga tidak. Yang penting itu tidak mencolok perhatian. Tidak membuat orang itu noleh siapa yang lewat. Tidak menarik perhatian. Dan apakah ketika saya berada di rumah saya yang masih sangat awam, saya menggunakan warna-warna umum yang digunakan masyarakat sekitar, tidak memakai yang gelap-gelap seperti ketika saya di Jogja, apakah saya termasuk orang munafik? Jawabannya dengan catatan, warna selain hitam, selain gelap itu boleh, asalkan warna tersebut tidak mencolok perhatian. Warna itu warna biasa saja, warna putih atau yang lain, yang warna mungkin agak hijau atau agak biru-biru tua atau yang lainnya yang itu tidak mencolok dan tidak menarik perhatian, maka boleh menggunakannya. Manakah yang lebih penting untuk dipelajari oleh seorang muslimah, bahasa Arab atau akidah? Karena untuk memahami kitab-kitab para ulama perlu bahasa Arab juga. Jawabannya, jika akidah yang dimaksudkan adalah dasar-dasar akidah, ya maka dasar-dasar akidah itu yang penting. Akan tapi jika yang dimaksudkan adalah detail-detail dalam masalah akidah, maka ya, hendaknya orang itu belajar bahasa Arab dulu sehingga ini bisa agak membantunya untuk memahami bahasa-bahasa yang agak detail dalam masalah akidah. Mau dijelaskan dalam Islam tentang hukum mengebom orang kafir, apakah dibenarkan? Dirinci. Pertama, kondisi perang atau tidak. Kalau perang dengan orang kafir, ngebom orang kafir wajib. Kondisi perang dengan orang kafir, kemudian kita bom orang kafir, tentaranya orang kafir, wajib hukumnya. Jika ini perangnya wajib, ini wajib hukumnya. Nah, tapi jika kemudian yang dimaksudkan adalah ngebom orang kafir di negeri kaum muslimin, maka ini satu kejahatan. Dan apalagi yang dibom ternyata bukan orang kafir, yang dibom orang Islam. Maka Allah katakan wa may yaqul mu'minan muta'amidan fajza'u jahannam. Karena siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim dengan sengaja makan neraka untuknya, itu untuk seorang muslim. Gimana kalau dua orang muslim, gimana kalau enam orang muslim? Anggap aja enam. Gimana kalau itu yang terjadi? Maka itu tentu berbeda. Benarkah tidak boleh menyanakan hal-hal yang belum terjadi? Jawabannya para ulama salaf membenci untuk pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi. Namun yang dimaksudkan adalah pertanyaan orang awam tentang hal-hal yang belum terjadi. Adapun pertanyaan penuntut ilmu dalam rangka mubahasah, dalam rangka untuk diskusi ilmiah. Dan itu adalah satu hal yang mungkin dan bukan satu hal yang mustahil. Atau itu dalam rangka untuk menerapkan faedah, maka diterapkan faedah, apakah faedah ini faedah yang bersifat mutlak? Gimana kalau masalahnya semacam ini? Apakah tidak? Maka untuk mengetes keakuatan satu faedah, para ulama biasa membuat permisalan-permisalan yang itu mungkin boleh jadi adalah hal-hal yang tidak terjadi. Bukan maksudnya untuk berandai-andai yang terlarang, namun itu adalah sekedar untuk menguji kekuatan sebuah kaedah. Kaedah ini berlaku umum, sehingga seandainya ada demikian-demikian, ya maka hukumnya demikian karena kaedahnya semacam ini. Kaedahnya misalnya apa? Ya, ketika binatang yang halal dimakan dikawinkan dengan binatang yang haram dimakan, gimana hasilnya? Harus binatang yang harus dimakan. Maka untuk kemudian menguji, gimana? Bagaimana kalau kemudian anjing kawin dengan kambing? Anjing kawin dengan kambing punya anak, halal atau haram? Jawabannya haram. Ya, jawabannya haram. Ini ada dan banyak di kitab-kitab fikih, namun ingat, ini bukan karena berada-ada yang tidak manfaatnya. Tujuan ulama memberikan contoh semacam ini diantaranya adalah untuk contoh bahasa kaidah ini berlaku umum. Semua masalah yang semacam ini maka umum berlaku semacam itu. Orang tua saya sebenarnya tidak mengizinkan saya memakai cadar jika saya menggunakan cadar di Jogja. Apakah saya termasuk anak yang tidak amanah? Wajib manakah memakai cadar atau menjaga amanah orang tua? Sedangkan saya sendiri kalau di kampung tidak memakai cadar. Seharusnya jika memang saya menganggap cadar itu sunnah, ya menjaga amanah orang tua kan? Kalaupun saya menganggapnya itu wajib, di kampung pun seharusnya memakainya. Jawabannya berkaitan dengan masalah taat kepada orang tua, terdapat dua kaidah pengecualian. Yang pertama adalah tidak terhitung durhaka orang yang tidak taat kepada orang tua ketika orang tua memerintahkan maksiat. Yang kedua, tidak terhitung durhaka orang yang tidak taat kepada orang tua ketika orang tua memerintahkan satu hal, yang satu hal ini tidak membahayakan orang tua dan manfaat untuk anak. Contoh, tadi ditanya tentang masalah seandainya muslimah ini beranggapan cadar itu sunnah, kemudian ketika tidak di kampungnya dia memakai cadar, maka apakah ini tidak menjaga amanah perintah orang tua untuk jangan bercadar? Jawabannya kita lihat di sini. Apakah perintah orang tua untuk tidak bercadar di sini, seandainya tidak ditaati juga mendorong pada orang tua, orang tua pingsan karena anaknya bercadar? Apakah ini memberikan manfaat untuk anak? Anak merasa ini memberikan manfaat karena dia berkeyakinan dengan satu hal yang mustahak, satu hal yang dianjurkan, maka dia mendapatkan manfaat, yaitu pahala anjuran, pahala amal sunnah, dan tidak memberikan manfaat kepada orang tua. Dan kaidah mengatakan tidak termasuk durhaka seorang anak yang tidak menjalankan perintah orang tua, ketika perintah orang tua ini jika tidak dilaksanakan tidak memberikan mudharat dan memberi manfaat untuk anak. Maka di sini termasuk dalam kaidah ini, maka seandainya ada yang memilih untuk kemudian ketika di sini dan bercadar, tidak masalah dan tidak bertentangan dengan dan tidak terhitung durhaka dengan orang tua. Tentang tafwid yang sunnah dan bid'ah dalam nama dan sifat Allah. Tafwid yang sunnah itu adalah tafwid untuk hakikat sifat. Tafwid untuk hakikat sifat, sehingga yang diimani ada dua hal, nama sifat dan makna sifat. Contohnya sam'un, mendengar. Kita beriman bahasanya Allah punya sifat sam'un, mendengar. Dan yang dimaksud mendengar adalah mendengar. Dan bagaimanakah bentuk mendengarnya Allah, cara mendengarnya Allah, wallahu a'lam. Ini tafwid sunnah. Tafwid bid'ah adalah tafwid makna sifat, sehingga yang diimani cuma satu hal saja, yaitu nama sifat. Orang yang ahli tafwid mengatakan saya beriman kalau Allah punya sifat sam'un. Namun apa yang dimaksud sam'un? Wallahu a'lam. Apakah mendengar? Yang jelas bukan mendengar. Maka ini tafwid bid'ah. Dalam salat berjamaah, jika imam lupa, makmum sudah menegurnya, apakah sujud sahwi ini berlaku hanya untuk imam? Imam salam kemudian sujud sahwi sendiri? Ya. Jawabannya ini berlaku untuk juga untuk makmum. Kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum punya kewajiban untuk sujud sahwi bersama imam. Ketika sholat, jika lutut tidak 90 derajat dan punggung tidak lurus dikarenakan sempit dan kurang luasnya tempat sholat, bagaimana selesai? Yang dijadikan tolak ukur para ulama tentang masalah sujud yang benar itu bukan derajat, bukan derajat antara perut dan kemudian lutut membentuk kemiringan 90 derajat. Tidak demikian. Akan tetapi dijadikan tolak ukur bagaimana yang disampaikan oleh para ulama adalah perut jangan menempel ke paha. Perut jangan menempel ke paha. Jangan tempelkan paha ke perut. Itu yang telah hukum untuk sujud yang baik. Maka jika yang dimaksud sempit itu adalah sempit namun masih memungkinkan semacam ini orang itu bersujud dengan baik, maka tidak masalah meskipun tidak sampai 90 derajat. Kalau 90 derajat namun terlalu sehingga keterlaluan, sehingga 90 derajat malah kemudian lebih menjorok lagi, sehingga kata saya bakar Abu Zaid di Lajadidah di Ahkamah Sholat ini seperti orang mau telungkup, maka ini satu hal yang mengada-ada, tidak pernah habis ajarkan cara sujud cuma ini. Maka yang jadi tolak ukur adalah perut itu tidak menempel ke paha. Itu yang disampaikan oleh saya belajar juga dan para ulama yang lain. Akan tapi jika tidak memungkinkan sempit karena memang tempatnya sempit dan ini maka bertakwalah kepada Allah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kalian dan ini memang maksimal yang bisa dilakukan, kan tidak mengapa. Selama masih bisa membentuk gerakan sujud. Tentang kasus Syekh Puji yang dipenjara gara-gara menikahi gadis berusia 12 tahun kemudian dikaulinya di usia tersebut. Kita katakan ada dua perkara yang harus dibedakan. Pertama hukum akad nikah, dan kemudian yang kedua adalah hukum mengumpulinya. Hukum akad nikah untuk hukum akad nikah dengan gadis belia itu hukumnya mubah dengan ijma. Itu boleh dengan sepakat ulama. Akan tetapi seandainya pemerintah melarangnya, maka pemerintah punya hak untuk melarangnya dan kewajiban seorang muslim untuk mentaatinya. Dan realita pun membuktikan bahasanya pemerintah tidak melarangnya secara mutlak, namun ada dispensasi. Siapa yang menikah sebelum umur yang ditetapkan, dia akan ngurus ke ini secara resmi, legal, maka bisa dapat ini. Kemudian yang ini yang pertama adalah masalah tentang keabsahan. Akan nikah dalam usia yang belia sekalipun, kalau masalah sah, sah. Tapi apakah setelah akad nikah ini boleh dikumpuli? Kata para ulama, tidak, belum tentu. Namun kapankah perempuan yang masih muda dan belia ini boleh dikumpuli? Kata para fuqaha, dia boleh dikumpuli jika memang usianya memang usia yang layak bagi seorang perempuan untuk mulai dikumpuli oleh seorang laki. Jadi, maka kalau sah itu belum tentu mesti dikumpuli kalau ini pernikahan berkaitan dengan pernikahan gadis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah umur 6 tahun, dikumpuli terus 9 tahun. Kan itu sudah dianggap layak. Maka ini kelayakan semacam ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan manusia, berkaitan dengan kondisi fisik perempuannya, berkaitan dengan keadaan jenis manusianya. Manusia kecil-kecil seperti orang Asia ini layaknya berapa tahun, ini semua berkaitan dengan masalah ini. Maka jika belum sampai usia dan layak untuk dikumpuli, kemudian terjadi apa-apa, para ulama sampai mengatakan ada pembahasan di kitab fikih, kalau ini belum layak usia yang layak untuk dikumpuli, kemudian dikumpuli akhirnya mati. Sampai bahasanya coba demikian, belum layak untuk dikumpuli akhirnya dikumpuli, kemudian dengan sebab dikumpuli itu mati, maka wajib bayar dia pembunuhan. Cuma wajib bayar dia pembunuhan. Demikian Rasulullah SAW.